Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Terakhir tentang hak-hak yang terkait dengan harta, dosa yang terkait dengan harta. Ini bagaimanapun bukan perkara yang mudah, lebih-lebih ketika perolehan harta tersebut bukan dengan cara yang halal. Bagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Darda, beliau menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang empat pertanyaan yang akan diajukan kepada seorang hamba pada hari kiamat. Salah satunya adalah tentang hartanya. Di situ terkait ada dua pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap individu, min aina wa ila aina, dari mana dia dapatkan harta tersebut, tentunya dengan cara bagaimana, apakah dengan cara yang halal ataukah haram, dengan menipu, merampas ataupun yang lainnya, riba dan sejenisnya, kemudian kemana habisnya harta tersebut, kemana dia keluarkan, kemana dia belanjakan harta-harta tersebut. Nah, mungkin diingatkan oleh para ulama kita, yang halalnya itu ada pertanyaan, ada hisab di hari kiamat nanti terkait dengan harta. Yang haramnya ada iqab. Yang haramnya ada iqab. Itu kalau misalnya dia terkait dengan harta itu, artinya itu dia dengan cara tidak terkait dengan, mungkin dengan hak orang lain. Jadi kalau terkait dengan hak orang lain, maka itu lebih berat lagi. Makanya diingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak beberapa ayat, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi. Jangan saling makan harta sama kamu dengan cara yang batil, bahkan sampai menyewa atau meminta para hakim qadhi untuk bisa mendapatkan harta tersebut. Nah, baik, qala berikutnya jarimatul qatl di sini disebutkan faslun, terkait dengan pembunuhan. Qala rahimahullah, wa lamma kanat masdadatul qatl hadhihi al-masdadah, ketika rusaknya bahaya pembunuhan itu seperti ini keadaannya terkait dengan tiga hak. Qala Allah taala, Allah berfirman juga, min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Oleh karena itu kata Allah, kami tuliskan atas Bani Israel bahwa siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang hak, bukan karena kisah, bukan dengan alasan yang benar, atau dia membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Dan siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh jiwa manusia. Qala waqad askala fahmu, kata uskila fahmu hadha ala kathirin minan nas. Ayat ini banyak orang yang keliru dalam memahami. Dia punya muskilah di dalam memahami ayat ini. Wa qala ma'lumun anna isma qatili mi'ah a'zam indallahi min ismi qatili nafsin wahidah. Artinya kok di dalam ayat sebagian dalam ayat ini hanya karena membunuh satu jiwa seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Padahal kan dosa orang membunuh satu jiwa itu kan lebih ringan daripada membunuh 100 jiwa misalnya. Nah, nanti disebutkan oleh beliau beberapa sisi. Kenapa? Jadi membunuh satu orang atau membunuh banyak orang itu. Nah, ya ini artinya sama. Walaupun kadarnya berbeda. Qala wa innama atauhu min dhannihim. Ini semua anggapan ini. Seperti ini yang dikatakan oleh mereka. Bahwa membunuh 100 jiwa itu lebih berat di sisi Allah daripada membunuh seorang membunuh satu jiwa. Innama atauhu, pandangan ini, muskilah itu muncul min dhannihim, dari sangkaan mereka. Anna tasbihah fi miqdaril ismi wal uqubah. Bahwa penyerupaan, mana penyerupaannya di dalam ayat? Di dalam ayat faka'an nama qatalan nasa jamia. Itu ini bentuk tasbih. Ini menurut mereka itu dalam hal kadar ismi, dosa dan hukuman. Wallafdu lam yadul ala dhalik. Padahal lafaz ayat tersebut tidak seperti itu. Tidak menunjukkan bahwa itu kadar dosanya sama. Tidak pula menunjukkan kadar hukumannya sama. Jadi dalam ayat ini, surat Al-Ma'idah ini, tidak ada yang mengisyaratkan bahwa membunuh satu jiwa itu dosanya sama dengan membunuh 100 jiwa. Juga tidak ada yang ini menunjukkan bahwa dosa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang hak itu hukumannya sama dengan orang yang membunuh 100 jiwa. Tidak ada yang seperti itu. Wala yalzam min tasbihi syai' bi syai' ahluhu bi jami' ahkamihi. Dan tidak harus ketika menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain itu diambil hukumnya, ya, diambil pegang semua hukumnya. Nah, ya, artinya dianggap bahwa semuanya serupa dari semua sisi, tidak bisa, tidak bukan seperti itu, tidak lazim, tidak harus seperti itu. Seperti ini apa? Yang logika yang sederhana saja, misalnya keadaan surga yang diberitakan oleh Allah makanan dan minumannya, ya, semuanya apa yang ada di dunia ini ada di akhirat nanti, tapi berbeda. Apanya yang berbeda? Rasanya berbeda, wujudnya berbeda, kenikmatan yang di, nah, kemudian cara perolehannya itu berbeda. Baik. Qala wa qad qala ta'ala ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Surah An-Najm. Allah berfirman tentang ketika mereka, nah, kita manusia atau juga orang-orang kafir melihat hari kebangkitan itu, mereka menyangka bahwa mereka tidak tinggal di dunia ini kecuali asyiyatan au duhaha. Kecuali di pagi dan petang hari. Dalam waktu yang sangat singkat. Wa qala ta'ala ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Nah, seakan-akan mereka itu ketika melihat hari yang dijanjikan kepada mereka, yakni kiamat, mereka tidak pernah tinggal di dunia kecuali sesaat dari siang hari. Wadalika la yujib anna lubsahum fid dunya inna makana hadzal miqdar. Nah, kan begitu. Enggak mesti, enggak harus apa ini bahwa tinggalnya mereka di dunia, hidupnya mereka di dunia hanya seukuran itu. Antara waktu duha. Ya. Nah, enggak mesti, tapi artinya apa? Untuk membandingkan. Membandingkan betapa singkatnya hidup kita di dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Kalau satu jam atau satu hari satu malam, berarti nah, kehidupan di dunia itu dengan waktu yang seperti ini, seperti ukuran waktu duha, ya, satu jam, dua jam atau tiga jam kita tinggal di dunia. Nah, singkat waktunya. Ya, waktu duha itu pendek juga. Artinya waktu dia terbitnya keluarnya matahari dari tanduk syaitan, ya, naik ke penggalan itu sangat sangat singkat. Setelah itu sudah. Nah, dan itu yang apa namanya? Sehingga waktu-waktu duha itu penting untuk juga diperhatikan. Nah, sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya orang awabin. Salatnya orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah itu hina tarmudul fisal. Hina tarmudu al-fisal, ketika anak-anak unta itu mulai kepanasan. Waktu-waktu duha itu. Nah, begitu singkatnya. Ini tapi enggak mesti bahwa kehidupan kita di dunia ini cuma seukuran itu, padahal berapa tahun sudah kita lewati. Ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun. Qala rahimahullah, wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-isha'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Siapa yang salat isya berjamaah seolah-olah dia telah berdiri setengah malam. Wa man shalla al-fajra fi jama'atin fa ka'annama qama al-lailah qama al-lailah kullah. Siapa yang salat fajar berjamaah, salat subuh, seakan-akan dia sudah seakan-akan dia salat malam sepanjang malam. Dia berdiri di malam hari seluruhnya penuh dia isi. Ma'al isya, ya tentunya bersama isya. Kama ja'a fi lafdin akhar, sebagaimana dalam lafaz yang lain. Sebagaimana dalam lafaz lain. Artinya bukan semata-mata dia salat isya-nya enggak kemudian menunggu salat subuh, ya, salat subuhnya ikut berjamaah, ya, dinilai seperti itu, tidak. Tentu kalau dia sholat isya-nya dia berjamaah, kemudian sholat subuhnya dia berjamaah, terhitung seperti itu. Wa asrahu min hadza qawluhu. Lebih tegas lagi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan wa atba'ahu bi sittin min Syawal fa ka'annama shomat dahra. Siapa yang puasa di bulan Ramadan penuh, kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia puasa setahun penuh. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad fa ka'annama qara'a tsulutsal Qur'an. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad, itu seakan-akan dia telah membaca sepertiga Al-Qur'an. Nah, bandingkan. Kan enggak harus sama. Artinya kalau misalnya dianggap seperti itu, belum tentu sama pahalanya nilainya dengan orang yang membaca betul-betul sepertiga Al-Qur'an. Nah, seperti ini juga. Ya. Ketika orang itu membunuh satu jiwa tanpa alasan yang hak dan tidak dibenarkan oleh syar'i, misalnya dilarang oleh syariat, atau berbuat kerusakan, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Ya, tentu beda. Ya. Nah, ini ya, maka apa namanya? Orang yang membunuh satu jiwa dengan orang yang membunuh seluruh manusia, ya beda dosanya, ya. Nah. Qala wa ma'lumun anna thawaba fa'ili hadhihi al-asya' lam yablugh thawaba al-musabbah bihi. Padahal sebagaimana diketahui, pahala orang yang melakukan hal-hal ini tadi, yang salat jamaah isya, salat isya berjamaah, nah kemudian orang yang salat subuh berjamaah, itu tidak sama nilainya dengan orang yang betul-betul dia salat isya berjamaah, kemudian dia qiyamul lail, berpayah-payah dia tidur sebentar, kemudian bangun malam salat 11 rakaat, dia panjangkan rukuk sujudnya, bacaannya, kunutnya, berdirinya, ya, sujudnya, duduk antara dua sujud, sampai kemudian dia menjelang fajar baru selesai witir. Nah, tidak sama dengan orang yang hanya dia sholat isya berjamaah, kemudian tidur, kemudian lelap sampai menjelang subuh baru bangun. Beda, beda. Nah, begitu juga dengan orang yang puasa Ramadan, kemudian dia ikuti dengan puasa sawal. Sudah selesai puasa Syawal, tidak ada Senin Kamisnya, tidak ada 3 hari tiap bulan, tidak ada puasa Daudnya sampai ketemu Ramadan lagi. Beda dengan orang yang selesai dia 6 hari sebulan Syawal, diikutinya ingin Senin Kamis dilanjut atau puasa Daud atau 3 hari tiap bulan. Beda. Kan dikatakan oleh beliau sendiri. Wa ma'lumun anna thawaba fa'ili hadhihi al-asya' lam yablu, tidak mencapai pahala orang yang diserupakan dengan, yakni ditirunya. Fayakunu, sehingga qadruhuma sawa, lalu kemudian kedudukan keduanya sama. Walau kana qadru thawabi sawa'an, kalau kadar pahalanya itu sama, orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal itu dianggap sama pahalanya dengan orang yang setelah selesai Ramadan, Syawal, kemudian dia puasa Daud, puasa atau 3 hari tiap bulan atau puasa Senin Kamis sampai bertemu Ramadan berikutnya. Nah, lam yakun li musalli al-isya'i wal fajri jama'atan fi qiyamil lail manfa'atun ghairu ta'ab wan nafaq. Nah, itu termasuknya di dalam ini terkait dengan salat malam, maka tidaklah ada bagi orang yang salat isya dan fajar berjamaah dengan qiyamul lail manfaatnya selain apa? Taab dan nasab, kecapaian dan keletihan. Wa ma utiya ahadun ba'dal iman, dan tidak ada seseorang diberikan setelah iman afdal, lebih baik, lebih utama minal fahmi anillahi wa rasul wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini al-fiqhu, dari apa? Dari tafaqquh fid din. Nah, setelah diberi keimanan, ya, setelah diberi keyakinan, kemudian dia diberikan oleh Allah pemahaman terhadap dinnya, kenal dia tentang apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, itu adalah pemberian yang jauh lebih utama. Wadzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, artinya kalau orang apa namanya, orang salat jamaah isya kemudian salat subuh isya itu sama nilainya dengan orang yang apa namanya salat isya kemudian malamnya dia begadang, dia qiyamul lail kemudian salat fajri juga, ya percuma dia dapatkan pahala itu. Kenapa? Mendingan dia tidur. Makanya dikatakan oleh beliau, kalau kadarnya sama, berarti orang yang salat malam, salat isya berjamaah dengan salat apa namanya, salat subuh berjamaah ini lebih bagus lah, lebih enak, lebih enteng daripada orang yang capek-capek malam-malam dia bangun. Nah, nggak ada manfaatnya berarti selain dia cuma ngantuk dan capek. Nah, karena kalau disamakan pahalanya, ya derajatnya. Nah, memang seperti ini juga terkait dengan kedudukan para sahabat. Dan disebutkan dalam riwayat. Nah, mereka yang berpegang dengan sunnah di zaman seperti ini, mereka mendapatkan ajar berapa? 50. Ditanya oleh para sahabat, minna o minhum ya Rasulullah? Minkum. 50 pahala kalian, kata Rasulullah SAW. Itu bukan berarti bahwa pahala kita yang sekarang ini mengamalkan sunnah setingkat dengan pahala mereka. Gitu. Ya. Tidak harus setingkat dengan pahala mereka, bukan seperti itu. Nah, bagaimana apalagi Rasulullah menyebutkan, seandainya kita menginfakkan emas sebesar gunung Lawu, mereka cuma satu kaleng Frisian flag kecil itu, nah satu mok itu beras, itu masih lebih berat di sisi Allah dibandingkan emas yang kita infakkan. Ya. Nah, bagaimana mungkin ajruna khamsina minhum, itu artinya sederajat kedudukan kita dengan mereka, tidak akan mungkin. Nah, seperti ini juga, ya, bukan berarti ini yang disebutkan oleh Rasulullah itu sama dalam semua hal. Maka dikatakan oleh wala yalzam min tasbihi syai' bi syai' akhdhuhu bi jami'i ahkami. Tidak harus ketika menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain diambil hukumnya seluruhnya. Nah, ala fa in qila, kalau dikatakan fa fi ayyi syai'in waqa'at tasbih, Lalu dalam urusan apa terjadinya tasbih baina qatilin nafsin wahidah, antara orang yang membunuh satu jiwa, wa qatilin nasi jami'an, dengan orang yang membunuh banyak orang manusia, banyak jiwa, membunuh seluruh manusia. Qilah fi wujuhin muta'addidah, penyerupaan itu dari beberapa sisi. Ahaduha anna kullan minhuma afin lillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jelas orang yang membunuh satu jiwa dan orang yang membunuh satu seluruh manusia sama-sama durhaka kepada Allah dan rasulnya. Nah, itu jelas. Mukhalifun li amrihi, menyelisihi perintah Allah. Muta'arridun li uqubatihi, menantang hukuman Allah. Minta disegerakan hukuman Allah, minta disiksa. Wa kullun minhuma qad ba'a bi ghadabin minallahi wa la'natihi. Masing-masing orang yang membunuh satu jiwa dengan sengaja tanpa alasan yang hak, dan orang yang membunuh seluruh manusia sama-sama kembali menerima murka dan laknat dari Allah. Bagaimana dalam ayat? Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam wa ghadiba 'alaihi wa la'anahu. Wasiqaqil khuludi fi nari jahannam, bahkan dia berhak untuk kekal di neraka jahannam. Wa idadihi adzaban 'azima, disiapkan untuk dia azab yang sangat besar. Wa innamat tafawutu fi darajatil adzab, yang berbeda adalah tingkatan-tingkatan azabnya. Falaisa ismu man qatala nabiyyan aw imaman 'adilan aw 'aliman ya'muru an-nasa bil qisti ka ismi man qatala man lam maziyata lahu min ahadin nas. Beda lagi dosa orang yang membunuh seorang nabi, membunuh seorang imam yang adil, atau orang alim yang menyuruh orang lain berbuat baik, berbuat adil. Sama seperti orang yang membunuh orang yang tidak ada nilainya di kalangan manusia, artinya tidak ada kedudukannya, orang biasa, orang awam, muslim, taruhlah. Nah. Beda dengan ketika seorang itu membunuh seorang ulama dengan sengaja. Beda lagi ketika orang itu membunuh seorang penguasa adil, orang pemimpin yang adil. Apalagi membunuh seorang nabi. Nah itu baru satu. Nah, bagaimana kalau misalnya, nah yang lebih banyak lagi. Qala athani annahuma sawa fi istihqaqi izhaqin nafs. Kedua-duanya sama, punya hak untuk dilenyapkan jiwa mereka, ya. Baik yang membunuh satu orang atau yang membunuh banyak orang, itu sama-sama wajib dan berhak untuk dilenyapkan dari muka bumi, ya. Nah, imma ditembak di tempat atau dikisos, dipenggal kepalanya. Nah, bahkan di dalam syariat, bagaimana dahulu Rasulullah SAW menghukum orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu, dipotong tangannya bersilang dengan kakinya kanan, dipotong kaki kirinya, kalau tangan kanan dipotong, kaki kirinya dipotong. Kemudian ketika mereka juga mencungkil penggembala unta ternak milik Rasulullah, milik kaum muslimin, hakim milik Baitul Mal, mereka pun juga diperlakukan seperti itu dan dibiarkan di tengah padang pasir, tidak diberi minum sampai mati. Ini hukuman mereka. Qala atsalis, yang ketiga, annahuma sawa'un fil jara'ah 'ala safkid damil haram. Keduanya, orang yang membunuh satu jiwa dengan orang yang membunuh banyak orang, membunuh seluruh orang, yakni seluruh manusia, itu sama-sama kejahatannya dalam hal apa? Menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan. Darahnya seorang muslim, darahnya dhimmi, darahnya musta'man, darahnya orang kafir yang mu'ahad. Nah, ini darah-darah yang tidak boleh ditumpahkan kecuali kalau mereka mempunyai memang ada alasan yang hak. Nah, orang kafir dhimmi, orang yang mu'ahad, orang yang musta'man ini khianat misalnya, melanggar kehormatan Islam dan muslimin, harus ditumpas. Ya, siapapun dia. Begitu juga yang muslim. Nah, tidak boleh tumpahkan kecuali ketika dia melanggar. Dalam riwayat disebutkan tiga. Nah, ketika al-qisas, an-nafsu bin-nafsi, at-tayyibu az-zani, wal 6 Tarikul lidini al-mufarikun lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, keluar dari jamaahnya. Baru situlah seorang muslim wajib harus ditumpahkan darahnya. Qala fa inna man qatala nafsan bighairi istihqaqin, maka siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan ini keberhakan, tanpa sesuatu yang hak, bal li mujarradil fasad min fil ard, semata-mata ingin menumpahkan, membuat kerusakan di muka bumi. Dengan artinya apa ya? Kalau seperti apalagi kalau punya penyakit yang naudzubillah, penyakit mereka silakan apa? Psikopat. Ya, penyakit ini sudah tidak penyakit jiwa yang berat ini. Orang ini enggak layak memang untuk sudah mati. Nah, susah untuk diperbaiki lagi. Ini tingkat-tingkat kelainan jiwa yang berat. Nah, qala auli akhdhi malihi, atau untuk dia mengaikan, nah, alasan untuk mengambil hartanya, merampas hartanya. Fa innahu yajtari'u ala qatli kulli man dhafara bihi wa amkanahu qatluhu. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya dia berani semata-mata alasannya untuk karena memang ingin membunuh atau ingin merampas hartanya, maka dia akan berani, lebih berani lagi untuk membunuh yang lain. Setiap kali dia bisa mendapat kesempatan, dia akan melakukan itu. Dia akan melakukan itu. Fahuwa mu'adin linnau'il insani, yang berarti dia melakukan penentangan, permusuhan terhadap ini yang namanya manusia, siapapun di dia. Ini kan berat. Nah, karena kalau misalnya dia membunuh tanpa alasan yang benar, hanya karena ingin membunuh, kemudian karena ingin merampas hartanya, nanti setiap kali dia ketemu dengan orang yang ingin hartanya, dia akan bunuh orang tersebut. Nah, yang seperti ini penguasa, para penguasa berhak, ya, punya wewenang dan tugas, bahkan mungkin kewajiban untuk menumpas orang yang seperti ini. Ya, nah. Wa minha. Wa minha annahu yusamma qatilan aw fasiqan aw zaliman aw 'asiyan bi qatlihi wahidan. Kama yusamma kadzalika bi qatlihi an-nasa jami'an. Ini bentuk kesamaannya. Ini sama-sama dia dinamakan pembunuh, dinamakan orang yang fasik, orang yang zalim, orang yang asi, dengan dia membunuh satu jiwa. Sama seperti itu juga dinamakan orang yang membunuh seluruh manusia. Ya, sama-sama orang dikatakan orang zalim. Nah, sama-sama dikatakan pembunuh, sama-sama dikatakan fasik. Nah, ini bukan sisi hukuman dan kadar dosanya, tapi sifat ini, keadaan tersebut sama. Orang yang membunuh satu jiwa dengan orang yang membunuh seluruh manusia, sama-sama dikatakan apa? Pembunuh. Sama-sama dikatakan zalim. Sama-sama dikatakan durhaka. Nah, apapun alasan dia yang tidak benar, apapun alasan yang tidak benar yang diajukannya, kan cuma ingin membunuh atau ingin hartanya. Nah, ini. Nah, wa minha termasuk juga anna Allah subhanahu ja'ala al-mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kal jasadil wahid. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang beriman itu dalam hal cinta, kasih sayang, hubungan mereka itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar. Ketika satu anggota tubuh itu sakit, mengeluh, nah, hatta itu yang enggak pernah bertemu, enggak pernah saling melihat, enggak pernah saling bertemu sama sekali. Kalau telinga kiri sakit, telinga kanan juga kesakitan. Enggak ada dia protes, wah kamu itu telinga kiri sakit, rasakan sendiri. Enggak ada. Yang ngerasain siapa? Semua merasakan sakitnya. Nah, padahal enggak pernah ketemu. Apalagi yang sering ketemu, yang tangan kanan misalnya, tangan kanan yang leset, tangan kiri juga ikut mengelus-elus, kapan sembuhnya. Iya. Nah. Baik. Khala. Ketika salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh itu saling memanggil, ya, menunggu apa namanya, mendang-mendang datangnya apa? Demam dan begadang. Semua merasakan pusing, semua menjadi merasakan tidak nyaman. Padahal yang sakit misalnya apa? Jempol yang di bawah misalnya, kelingking sakit, masya Allah, kepala berdenyut-denyut, mata tidak bisa tidur, badan pemeriang, ya. Telinga pun rasanya berdenging, aduh nggak enak. Nah, yang di dalam, lisan lidah pun jadi pahit. Nah, mana ada hubungannya? Jauh sekali. Nah, ini begitu seorang mukmin dengan mukmin yang lain terasa bahwa dia dengan saudaranya adalah satu batang tubuh. Itu kalau rasanya itu apa namanya? Idza syaka min hudwan, ini dalam hal-hal yang fisik. Mestinya dalam hal-hal yang sifatnya batin itu lebih terasa lagi ketika seorang mukmin tahu ada perubahan pada diri saudaranya, sedang turun imannya. Mestinya itu lebih tanggap. Ya. Dia melihat, dia merasa ada sesuatu yang terjadi pada saudaranya, entah rasa gelisah, gundah atau sedang dalam keadaan. Nah, mestinya dia juga paham. Cuma kadang-kadang ya itu urusan dialah. Nah, kita kadang juga mau ingin ikut campur, juga khawatir nanti seutuhan atau gue salah sangka atau. Qala wa idza atlafa al-qatil. Maka ketika seorang pembunuh menghilangkan min hadzal jasadi udwan, menghilangkan salah satu dari jasad ini, anggota dari salah satu jasad tersebut, dari jasad tersebut, faka'anna ma'atlafa sa'iral jasad. Maka ketika seorang membunuh, memotong ya, nah, satu bagian dari anggota jasad dari mukmin itu tadi, nah, itu sama artinya dia menghilangkan seluruh jasmaninya, seluruh jasad orang itu. Misalnya karena yang terpukul, yang dia pukul misalnya, atau yang dia potong tangannya, yang merasakannya seluruh tubuh seorang orang tersebut ikut merasakannya. Wa alama jami'at a'dha'ihi, seluruh anggota tubuhnya merasakan sakit. Faman ada mu'minan wahidan, maka siapa saja yang menyakiti seorang mukmin satu saja, faka'annama adza jami'al mu'minin, berarti dia telah menyakiti seorang seluruh kaum mukminin. Nah, karena memang diumpamakan juga ibaratnya kaum mukminin itu seperti lebah. Jangan diganggu, sekali diganggu satu pasukan, satu seluruhnya mereka menyerbu. Jangan harap bisa sembunyi, kemana pun dikejar. Tapi kalau mereka dibiarkan, mereka tidak akan mengganggu dan memberi manfaat. Nah, itu diantaranya sifat orang mukmin. Bahkan dalam riwayat disebutkan, khairukum anfa'ukum linnas. Baik-baik kamu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Nah, ini orang yang mukmin. Qala wa fi adza jami'il mu'minin adza jami'in nas. Menyakiti kaum, semua kaum mukminin itu sama dengan menyakiti seluruh manusia. Fa innallaha, karena Allah Subhanahu wa taala, innama yudafi'u 'anil nas bil mu'minina ladhi bainahum. Beruntung maka bersyukur dan hendaknya bertahan sabar ahli sunnah, orang-orang yang telah menyatakan diri beriman kepada Allah, beriman kepada wujudullah, beriman kepada rububiyah Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah dan uluhiyah Allah, beriman kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, beriman untuk mereka itu betul-betul bersabar. Bahkan bukan hanya disebut sekejap sabar, itu musabarah, bertahan di atas kesabaran tersebut, bertahan di atas kesabaran tersebut menghadapi yang seperti ini. Karena kaum mukminin lah dunia ini masih utuh, dunia ini masih utuh karena masih ada orang-orang yang mentauhidkan Allah, menghidupkan sunnah Nabi, salafiyin ahlu sunnah, masih ada walaupun mereka segelintir, dunia ini dipertahankan oleh Allah untuk mereka. Lenyap mereka, lenyap pula dunia ini. Nah, ini diketahui. Dan ini yang paling sebetulnya diincar. Nah, ya. Untuk sekaligus untuk melenyapkan kaum muslimin, orang-orang kufar tidak akan sanggup. Walaupun mereka bersatu padu, seluruh timur, barat, utara, selatan, bahkan kalau ada yang di planet luar angkasa, mereka bersatu untuk menghancurkan kaum muslimin, itu tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup dipreteli kaum muslimin. Mereka merasa menang, hancur kaum muslimin di Serbia, di Myanmar ataupun yang lainnya, tempat yang lainnya. Nah, dan alhamdulillah jangan sampai Indonesia menjadi Andalus yang kedua. Apa sebabnya? Ketika mereka meninggalkan syariat Allah. Nah, itu diakui dan terangkan sendiri oleh Imam Al-Qurtubi. Kenapa mereka berhasil dululantakkan kaum muslimin di Andalusia dirampas. Nah, istana-istana Bani Umayyah menjadi gereja itu karena kesalahan mereka sendiri. Nah, kaum muslimin ditipu oleh dunia sebagaimana yang telah menghancurkan umat-umat dahulu. Ini yang ingin dibangkitkan lagi oleh orang-orang Yahudi zaman sekarang. Ya. Nah, tidak ada yang bisa menghancurkan kaum muslimin kecuali harta dan wanita. Sebab itulah yang menghancurkan mereka dahulu. Maka kaum muslimin, kaum mukminin terutama ahli sunnah wal jamaah hendaknya mereka bersabar. Fa innallaha, karena Allah Subhanahu wa taala innama yudafi'u 'anil nas, Allah membela mereka, ya, menjauhkan, menolong kaum yakni seluruh manusia ini adalah karena keberadaan kaum mukminin. Karena keberadaan ahli sunnah, keberadaan salafiyun, maka bertahan, sabar dengan kehidupan yang serba sulit. Nah, ya, sabar, musabarah, tetap mendekatkan diri kepada Allah, tetap dalam keadaan mirim mempertahankan al-haq dalam dirinya, menghidupkannya, mengamalkannya. Nah, dengan ta'lim, dengan ta'allum, dengan belajar, mengajarkan, menyampaikan, mendakwahkan. Nah, dengan beramal. Nah, ini yang bisa membuat mereka tetap sebagai seorang mukmin. Nah, bertahan, ya. Dan Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Bukan hanya bersabar sesaat, musabarah, bertahan di atas kesabaran tersebut. Sabar untuk tetap taat kepada Allah, sabar untuk menjauhi durhaka maksiat kepada Allah, sabar menerima ujian. Kita sudah pernah ceritakan. Nah, bagaimana seorang yang ditemui oleh Ibnu Jarir At-Tabari 50 tahun atau 40 tahun beliau dalam keadaan miskin. Begitu dapatkan harta, bernas, subhanallah, tergoda. Tapi subhanallah, bertahan dengan kemiskinannya. Apakah benar? Setelah Allah menyelamatkan aku, memberikan aku usia yang lanjut di dalam ketaatan, harus kuhancurkan hanya karena harta sekian ribu dinar, 1000 dinar, subhanallah. Nah, ya, ujian berat. Dalam keadaan puluhan tahun dia tidak mendapatkan harta, punya harta. Kita belum ada yang sampai seusia dia merasakan yang seperti dia rasakan. Sudah bergelimpangan dia jual manhajnya, bergabung dengan sururiyun, dengan hizbiyin, dengan khawarij, dengan mu'tazilahnya, duduk bareng, duduk mesra dengan mereka, bahu membahu dengan mereka. Belum lagi 20 tahun mereka merasakan kemiskinan, merasakan kesulitan. Subhanallah. Shadaqa Rasulullah SAW, likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu punya fitnah, ujian-ujian, dan ujian untuk umatku adalah harta. Nah, madibanin ja'ianin ursila ila zalamin diafsadalaha min hirsil mar'i alal mal wa syarafin lidinihi. Dua serigala yang kelaparan diutus, dilepaskan kepada seekor kambing. Itu tidak lebih berbahaya, tidak lebih merusak, menghancurkan dibandingkan semangat dan tamaknya seseorang terhadap kedudukan dan harta. Itu dua hal ini. Itu lebih kuat, lebih cepat menghancurkan agama seseorang daripada serigala kelaparan. Dua ekor serigala kepada seekor kambing. Maka bertahanlah ahli sunnah. Nah, bertahanlah ahli sunnah. Nah, sabar dengan kehidupan. Lebih-lebih para talabah. Para talabatul ilmi hendaknya mereka lebih kuat sabarnya dalam menuntut ilmu mereka. Nah, ilmu yang Allah mudahkan kepada mereka, Allah beri taufik mereka untuk belajar, untuk menuntut ilmu, bahkan orang tua mereka mendukung, mestinya mereka betul-betul semangat, musabarah, bahkan murabatah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, bertahan kokoh di atas upaya mereka untuk mempelajari ilmu dan untuk mengamalkannya. Nah, ya, sabar untuk bersikap jadi mengamalkan ilmu tersebut, berakhlak yang mulia, ya, jujur, nah, santun dalam berkata, bersikap. Dan ayat itu ditutup oleh Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, jalankan perintah-perintah Allah sebelum itu tadi, jauhi larangan-larangan Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Nah, Nah, ini jadi semacam bushra bagi orang-orang yang beriman, terutama salafiyun, bahwa alam ini, dunia ini sebagaimana juga kata Al-Hasan Al-Basri, bahwa Allah masih pelihara alam semesta ini karena ahli sunnah, karena kaum mukminin. Nah. Fa inna Allah innama yudafi'u 'anil nasi bil mu'minina alladziina bainahum. Karena orang-orang beriman yang ada di tengah-tengah mereka. Fa idza'ul khafiri idza'ul mahfur. Mengganggu al-khafir yang menjaga dan pelindungnya berarti mengganggu yang dilindungi. Nah, ini kalau misalnya kaum mukmininnya diganggu, yang lain-lain juga ikut terganggu karena kaum mukmininnya menjadi pelindung, artinya tameng. Manusia ini, alam semesta ini. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqtalu nafsun zulman bighairi haqq illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun minha. Liannahu awwala man sanna al-qatla. Tidaklah satu jiwa dibunuh karena kezaliman tanpa alasan yang hak, melainkan tanggungan putra Adam yang pertama. Ini namanya Qabil ya. Tanggungan kiflun minha, bagian dari dosa tersebut, karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Nah, dosanya numpuk ke dia. Nah, terus ada yang mati, dosa siapa yang ngajari pembunuhan? Beliau. Walam yaji hadzal wa'idu fi awwali zanin wala awwali sariqin wala awwali sharibin muskirin wa in kana awwalul musyrikin qad yakunu awla bidzalika min awwali qatilin. Dan tidak ada ancaman seperti ini berlaku pada orang pertama yang melakukan perzinaan di alam semesta ini. Nah, dan orang pertama yang melakukan pencurian di alam semesta ini, orang pertama yang melakukan minum khamr, meskipun nah, orang yang pertama kali musyrik itu bisa jadi sebagai aula min ayani bidzalika min awali, artinya lebih pantas untuk mendapatkan ancaman seperti ini, dia mendapatkan dosa dari apa namanya akibat dia mencontohkan orang, mengajari orang lain atau mengajak orang lain untuk berbuat syirik, dia dapatkan dosa dari berikutnya. Nah, tapi tidak ada ancaman seperti itu. Yang sini artinya secara khusus bahwa yakni tidak ada satupun orang yang melakukan perbuatan syirik melainkan dosanya ya, yang pertama kali ditanggung, dia akan ditanggung oleh fulan bin fulan yang pertama kali melakukan kesyirikan. Nah, tidak ada. Walaupun dalam secara umum ada yang seperti ini semakna, walaupun tidak secara khusus. Man sanna sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Nah, ini kan dari situ tersirat. Siapa yang memberikan contoh yang jelek lalu diikuti, maka dia menanggung dosa dan dosa orang-orang yang mengamalkan. Itu secara umum, ini termasuk dalamnya pembunuhan, perbuatan syirik, perbuatan ini. Nah, tapi secara khusus seperti ini, bahwa orang yang mulai pertama kali melakukan kesyirikan, dia dapatkan, yang tidak ada di dalam riwayat. Qala li'annahu awwalu man sanna syirka, karena dia adalah orang pertama kali yang menjalankan kesyirikan. Wa li hadza ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam Amr bin Luhai al-Khuzai yu'adzabu a'dhamal 'adzabi fin-nar. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai, Amr bin Luhai Al-Khuzai diazab dengan azab yang sangat berat di dalam neraka. Li'annahu awwala man ghayyara dina Ibrahim alaihi salam. Karena dialah yang pertama kali merubah agama atau ajaran Nabi Ibrahim. Nah, itu artinya disebutkan oleh Rasulullah seperti itu. Mendapatkan azab yang sangat berat. Tapi, wallahu a'lam, tidak ada yang seperti ini disebutkan. Nah, illa kana ala ibni adam al awal kiflun minha, ini menjadi tanggungan beban ditambahi dosanya dari orang-orang yang mengikuti jejak dia membunuh orang lain, membunuh saudaranya sendiri, sama-sama bani Adam. Wa qad qala ta'ala, dan Allah berfirman, wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kamu, ditujukan kepada bani Israel, beriman lah kamu kepada apa yang diturunkan oleh Allah, dan jangan kamu menjadi orang pertama yang kufur kepadanya. Artinya apa? Kalau kamu kufur, fayaktadilikum man ba'dakum, orang-orang setelah kalian akan mengikuti kalian. Fayakunu ismu kufrihi alaikum. Sehingga apa? Dosa kekafiran orang yang datang belakangan itu menjadi tambahan dosa atas kalian. Nah, ini yang membuat tambah beratnya orang-orang Yahudi itu. Ya, tapi subhanallah, sudah tahu yang seperti ini, mereka masih membangkang dan keras kepala, bahkan menantang. Nah, betul-betul, nah, sudah kalau dikatakan kerasukan iblis seperti iblis, karena putus asa. Namakan iblis karena ablas, putus asa sudah untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, seperti ini juga orang-orang Yahud. Nah, daripada kami juga, kami tidak mendapat, sudah pasti dapatkan laknat, tidak dapatkan surga, kalian juga jangan harap, wahai kaum muslimin. Nah, itu tidak terucap, tapi diberitakan oleh Allah. Nah, bagaimana kuatnya Allah menyatakan walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan ridha sampai kamu ikut ajaran mereka. Minimalnya kamu diam dengan kesesatan mereka. Menerima mereka. Coba kamu bicara. Kritik akidah mereka, mulai dari perbuatan mereka, sikap mereka kepada Allah, kepada Nabi. Nah, Nabi mereka yang diutus kepada mereka, Nabi Ibrahim, bapak moyang mereka sendiri, Nabi Ya'qub, Nabi Musa yang mereka dimuliakan, Allah mereka dimuliakan dengan beliau. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, ibunya, Taurat, Injil, tidak terima mereka. Nah, wa kadzalika hukmu man sanna sunnatan sayyatan fattubi'a 'alaiha. Demikian pula hukum orang-orang yang mencontohkan satu sunnah yang jelek lalu diikuti di atas sunnah yang jelek tersebut. Qala wa fi jami'i Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaji'ul maqtulu yaumal qiyamah nasiyatuhu wa ra'suhu biyadihi wa audajuhu tashqabu daman yaqulu ya rab sal hadza fima qatalani. Akan datang nanti orang yang terbunuh pada hari kiamat nanti. Korban-korban yang terbunuh itu akan datang dalam keadaan kepala dan ubun-ubunnya di tangannya. Wa audajuhu tashkhabu daman, pelipisnya mengucurkan darah. Lalu dia berkata, ya Rob, tanyakan orang ini kenapa saya dibunuh. Fadzakaru Ibnu Abbas taubah, lalu mereka berkata kepada Ibnu Abbas tentang taubat. Lalu bagaimana? Fatalah hadil ayat. Beliau Ibn Abbas berkata, "Waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Lanjutannya tadi, "Wa ghadiballahu 'alaihim wal 'adzab wa'adlahum wa'adlahum adzaban." Disiapkan untuk mereka adab yang sangat dahsyat. Dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Tsumma qala, "Ma nusikhat hadhihi al-ayat wala buddilat." Ayat ini tidak mansukh dan tidak diganti. Wa anna lahu taubah. Bagaimana mungkin orang yang membunuh seorang mukmin akan bertaubat? Qala Tirmidzi, "Hadza haditsun hasan." Ya. Tapi ditakwilkan oleh para ulama, maksudnya khalidan fiha di sini bukan khalidan mukhalladan abadal abad, tapi dalam keadaan waktu yang sangat sangat panjang kalau dia. Nah, dan seperti yang dalam riwayat yang kisah tentang 100 orang yang dibunuh oleh satu orang. Nah, bagaimana dia kemudian bertobat dan dibawa oleh malaikat rahmat. Nah, qala wa fihi aidan, juga dalam Tirmidzi, an Nafi' qala nadhar Abdullah bin Umar yawman ila al-Ka'bah fa qala. Suatu ketika Abdullah bin Umar melihat, memandang kepada Ka'bah. Faqala, ma a'azzamaki wa a'azzama hormatak. Alangkah agungnya engkau, alangkah besarnya kehormatanmu, tingginya derajatmu, kemuliaanmu. Wal mu'min indallahi a'azzamu hormatan minki. Tetapi seorang mukmin jauh lebih terhormat, lebih mulia di sisi Allah daripada kamu, wahai Ka'bah. Padahal di situ ada Hajar Aswad. Qala Tirmidzi, hadza haditsun hasan. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani yang di atas juga. Nah. Wa fi Sahih Al-Bukhari, an Samurah bin Jundub qala, awwalu ma yuntinu minal insan batnu. Yang pertama kali membusuk dari manusia ini adalah perutnya. Isi perutnya. Kenapa? Isinya tahu sendiri isinya apa. Nah. Ya, kalau mau dikatakan perut kita ini tong sampah yang paling unik. Nah. Ya. Nah. Ya, semua masuk. Nah, yang padat masuk, yang encer masuk, yang cair masuk, gas masuk. Nah. Ya, semua bisa ditampung. Nah. Faman istata'a, maka siapa yang bisa minkum di antara kamu alla ya'kula illa thayyiban, untuk tidak makan kecuali yang baik, falyaf'al, lakukan. Janganlah dia penuhi isi perutnya, karena yang paling cepat membusuk adalah isi perut, maka isilah dengan yang baik-baik. Waman istata'a alla yahula bainahu wa bainal jannah mil'u kaffin min damin ahraqahu falyaf'al. Dan siapa yang mampu untuk menghalangi, tidak menghalangi dia antara dia dan surga meskipun cuma segenggam darah yang dia tumpahkan, maka lakukan. Artinya, nah, berusaha jangan sampai tangannya bernoda darah. Nah, ya, terlanggar nyawa orang lain karena tangannya. Makanya doa-doa kita juga sering, kita juga punya. Nah, kita di jalan raya kalau enggak ditabrak, ya nabrak, naudzubillah. Nah, kita berlindung jangan sampai ya kita jadi sebab terbunuhnya seorang muslim. Kita enggak sengaja. Nah, maka perhatikan ya, yang punya kendaraan, motor, sepeda, hatta sekalipun sepeda, ya, hati-hati di jalan. Ingat Allah, selalu zikir kepada Allah, mulai dengan bismillah setiap kali naik kendaraan. Berharap keluar rumah, mulai dari keluar rumah, jangan sampai kita. Nah, doa itu kan luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah. A'udzu bika an adilla au udzal, au azilla au udzal, au adlima au udzlam, au ajhal au yajhal 'alayya. Berlindung jangan sampai yang berbuat zalim di jalanan dan dizalimi orang lain. Enggak sengaja kita bahkan mengagetkan orang, itu sudah, apalagi kalau misalnya di depan itu ada seorang muslim. Nah, enggak boleh seorang itu menyakitkan, membuat takut seorang muslim. Nah, diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hatta guyonan. Ya, seakan-akan mau nabrak padahal enggak, itu juga enggak boleh ternyata. Itu juga enggak boleh. Nah. Padahal kita cuma main-main, gertak, itu juga enggak boleh. Jangan bikin dia cemas. Kaget, enggak boleh. Nah. Itu juga misalnya juga kadang-kadang mengagetkan dari belakang. Nah, itu juga enggak. Nah. Qala wa fi sahihi, di dalam sahihnya juga Bukhari, aidan an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalul mu'min fi fushatin min dinih ma lam yusib daman haraman. Senantiasa seorang mukmin itu di dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak tertimpa doa darah yang haram, artinya tidak melanggar, tidak melakukan apa, melukai orang, membunuh orang lain. Nah, itu dalam keadaan dia. Makanya diingatkan oleh mereka, kemudian dalam riwayat juga, kun mazluman wala takun zaliman. Ya, kun innam khairu bani adam. Jadilah kamu yang terbaik dari dua anak Adam itu. Yang apa? Yang mengatakan inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika. Saya ingin kamu kembali bersama membawa dosa saya dan dosa kamu. Silakan bunuh. Nah, makanya diingatkan, diajarkan dalam riwayat, kalau kamu tidak apa namanya, kalau kamu takut, ya, kalau kamu takut patahkan pedangmu, lari sudah masuk ke rumah. Kalau masih dikejar juga masuk ke rumah, sudah tutup. Kalau kamu takut dengan kilatan pedang, tutup mukamu dengan kainmu. Silakan katakan kepada dia seperti kata-kata khairu bani adam, yang terbaik dari bani Adam itu, yang mengatakan inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismi. Nah. Tapi siapa yang berani, siapa yang tahan kita? Nah, punya merasa apalagi yang punya jurus. Nah, orang langsung. Kita ingat kisah betapa sedihnya Zainab binti Abu Salamah. Menangis pilu dua putranya gugur dalam peristiwa karrah atau peristiwa fitnah di zaman Qurun Mufaddalah. Tapi yang lebih dia tangisi adalah, yang lebih dia sedihkan adalah yang dia ratapi, Sa'nam, anaknya yang ikut terjun dalam berperang, ikut gabung dalam kancah fitnah tersebut. Lebih dia takut, dia lebih dia sedihkan. Ditanya oleh salah seorang sahabat Taufan bertanya, ini siapa yang mati? Kenapa kamu lebih sedih kepada yang ini daripada yang ini? Kalau ini dia tidak ikut-ikut, aku yakin dia selamat sudah, alhamdulillah. Tapi yang ini sudah diingatkan. Nah, terlibat. Nah, ya. Qala wa dzakara al-Bukhari aidan an Ibnu Umar qala min waratsatil umur allati la makhraja liman awfa'a nafsahu fiha safkud dam al-haram bighairi hillih, termasuk perkara-perkara yakni yang tidak bisa orang itu keluar dan lepas, yang dia akan menjadi bagi orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam umur tersebut, termasuk perkara-perkara yang rumit, ya, fiha, yaitu safkud damil haram bi ghairi hilli, dia menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan tanpa alasan, tanpa bisa dia menebusnya. Nah, wafi sahih hai, wafi sahih hai nana bihurai ratara nyarfa'u si babu, nah, yang anak yang tahu Abdullah bin Mas'ud ini. Nah, si babul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Anak ingatnya ini hadis Abdullah bin Mas'ud. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim itu kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran. Baik. Ada yang lompat ya? Nah, tidak tadi. Awaluma yuntin. Nah. Musamurah bin Jindub. Subhanallah, di sini ini dari Jindub. Ana salah berarti. Naskah ana salah berarti antum yang benar. Dari Jindub. Dari Jindub. Jindub bin Abdullah Al-Bajali, antum punya yang benar. Ana tadi baca Ansamurah bin Jindub. Ini muhaqqiqnya. Baik. Kemudian baik. Wa fi sahih an Abi Hurairah. Kada fi jami' nusah, baik. Wal hadis al-warits fi sahih an Ibnu Mas'ud. Nah, dalam semua nusahnya yang ana ingat hadis ini hadis Ibnu Mas'ud, bukan hadis Abu Hurairah. Seperti yang dikatakan muhaqqiq ya, yang cetakan Saudi ya. Bakar Abu Zaid, semua nuskah kitab dari Abu Hurairah, padahal di dalam sahihain itu dari Abdullah bin Mas'ud, dan ini masyhur dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, orang wa'nan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun, mencaci, mencerca, mendamprat seorang muslim itu kefasikan, memeranginya itu adalah kekafiran. Wa fihi ma'idhan anhu la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Dari beliau juga. Nah. Anhu sallallahu alaihi wasallam. Di sini anhu sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di, janganlah kamu kembali setelahku menjadi orang-orang yang kafir. Artinya bukan orang kafir keluar dari Islam, tapi berbuat seperti perbuatan orang-orang kafir jahiliyah, yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Satu sama lain saling bunuh. Wa fi sahih Bukhari anhu sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah, fa inna rihaha la yujad min masirati 40 aman. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, orang yang terikat perjanjian antara dia dan negeri kaum muslimin. Nah, ada perjanjian bilateral atau multilateral. Itu tidak boleh dibunuh masuk ke negeri kaum muslimin. Nah, kecuali kalau memang dia kedapatan melanggar bukti jelas misalnya. Nah, itu, nah, itu hak penguasa, ya. Nah, dia tidak akan mencium bau surga, yang bau surga itu tercium sejauh, nah, dari jarak 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan. Hadhihi uqubatu qatili aduwillahi inkana idha kana fi ahdihi wa amani. Nah, subhanallah ya, Ini hukuman orang yang membunuh musuh Allah. Ketika orang itu berada di dalam kesepakatan perjanjiannya dan keamanannya, artinya dijamin dia dilindungi oleh aturan Allah dan Rasulnya. Fakaifa uqubatu qatili abdihi almu'min? Bagaimana lagi dengan orang yang membunuh seorang hamba yang mukmin? Kalau membunuh seorang kafir musuh Allah yang mu'ahad, itu dia tidak mendapatkan bau surga, bagaimana dengan orang yang mukmin yang dibunuhnya? Wa idza kanat imra'atun qad dakhalat an-nara fi hirrah habasatha hatta matat jau'an wa 'atshan faraaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fin-nar wal hirratu tahdithuha fi wajhiha wa sadriha. Kalau seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang dia ikat tidak dia lepaskan untuk cari makan, mati kehausan dan kelaparan. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kucing itu mencakari perempuan itu muka dan dadanya. Fa kaifa uqubatu man habasa mu'minan hatta mata bi ghairi jurmin? Bagaimana hukuman orang yang menahan, memenjarakan seorang mukmin tanpa alasan, tanpa kejahatan yang dia lakukan sampai dia mati? Wa fi ba'dhi sunan anhu sallallahu alaihi wasallam, dalam sebagian sunan disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya ahwan 'ala Allah min qatli mu'minin bighairi haqq. Nah, disahihkan oleh Syalbani. Hilangnya, sungguh lenyapnya dunia ini, hancurnya dunia ini lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya satu orang mukmin tanpa alasan yang hak. Maka hati-hati. Ya, makanya inilah subhanallah, Umar bin Khattab selalu meminta, ya Allah jangan sampai kalau misalnya pun terbunuh, jangan sampai terbunuh oleh orang yang dirinya mengaku muslim. Walhamdulillah yang membunuh beliau sebagai syahid, akhirnya beliau sebagai syahid adalah budak Majus. Nah, budak Majusi. Nah, siapa dia? Oh, Majusi, budaknya Mughirah bin Syu'bah. Selesai. Alhamdulillah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang yang mengaku muslim, yang pernah sujud kepada Allah. Nah, kita doa kepada Allah. Nah, untuk tidak melanggar dan juga tidak terlanggar. Jangan sampai darah kita terkena oleh ini saudara kita sama muslim. Dan kalaupun terbunuh, mudah-mudahan yang membunuh adalah orang yang kafir. Sehingga apa? Kita pun dapat berharap dapatkan syahid. Mendapatkan syahid. Itu yang selalu mereka minta. Ya, Allahumma inni as'aluka syahadah wa Allahumma rizukna syahadah. Nah, ini mereka minta. Nah, ya, minta kepada Allah untuk dimatikan sebagai syahid. Walaupun akhirnya cuma dia mati di atas tempat tidur, dan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang betul-betul sungguh-sungguh minta yakni pahala yang mati sebagai syahid akan Allah berikan walaupun dia mati di atas tempat tidurnya, pembaringannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini dosa tentang membunuh. Kita berlindung kepada Allah untuk tidak menumpahkan darah seorang muslim pun, dan juga jangan sampai ya yang menumpahkan darah kita bersengketa dengan kita adalah seorang